sehidup semati. Apa kowe teko ngapusi? Kau memilih pindah ke lain hati. Tolong, tolong kowe iso ngerteni sepi. Aku ra ono sing ngancani aku. Semrene ra iso lali. Ra ono kowe suwe-suwe aku. Kowe wis lali, apa rasamu wis mati? Biyen kowe ninggal janji, jare bakal sehidup semati. Aku seprene ra iso lali. Rana koe suwe-suwe aku wetan. Tolong, tolong koe iso ngerteni sepi. Aku ra ono sing ngancani. Suwe aku wedan dewe. Pengen nyemplung kali, nanging aku wedi. Kaimu salah. Nah, dolen ngecake. Bak. Arusan, Mang.